suara, ku kan memiliki dirimu selamanya. Segenap hatiku luluh lantai, kehilangan dirimu. Sungguh ku tak mampu untuk meredam kepedihan hatiku untuk merelakan kepergian. Kini cinta takkan berakhir, namun takdir menuliskan kita harus berakhir.